Perlahan tapi pasti ku yakin, ada saat untuk kita berdua melepaskan rindu lama yang sempat tertunda. Buka kembali nostalgia kita. Meski kita tak bercinta lagi, namun rasa itu terus di hati. Berulang kali ku tepis, tapi selalu saja hadir. Bayanganmu hantui tidurku. Malam ini aku milikmu, dan tak ada satu pun yang perlu tahu. Tidak juga waktu yang sering memburu. Aku milikmu, aku milikmu. Terus memburu.